Mitra bisnis, beberapa investor asing menunda investasinya akibat keterbatasan pasokan listrik. Bahkan salah satu perusahaan asing yang mengelola limbah rumah sakit dan kabarnya sudah siap beroperasi di Jawa Timur, jadi tidak jelas kelanjutannya gara-gara listrik. Kondisi seperti ini mengancam pertumbuhan investasi di Indonesia. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Komisi Tetap UKM Kadin, Sandiaga Uno. Mas Sandi, apa komentar Anda? Tentunya salah satu acuan daripada rencana investasi itu adalah ketersediaan energi. Dan kalau ketersediaan energinya sendiri tidak pasti, pasti mereka akan menambah rapor merah bagi kemungkinan investasi di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu prasyarat bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu tempat adalah ketersediaan energi. Tanpa ada ketersediaan energi, bagaimana mereka bisa berproduksi? Artinya memang harus ada kepastian pasokan listrik, Mas. Saya setuju sekali, kepastian pasokan listrik ini merupakan isu yang sangat krusial untuk dunia usaha. Ini yang kita rasakan sekarang, bahwa dengan ketidakpastian pasokan listrik ini menambah daftar panjang dari ketidakpastian melakukan usaha di Indonesia. Kami prihatin dan sebetulnya hal ini bukan tidak terprediksi, tapi sudah kita prediksi bahwa dengan problem yang dihadapi oleh naiknya harga minyak dan kurang tertatanya insentif dalam investasi di sektor listrik, kami sudah memprediksi tanpa adanya tindakan yang sangat-sangat urgent, program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang yang untuk mengatasi masalah infrastruktur ini dan terutama listrik, pasti terjadi ketidakpastian. Ada masukan untuk masalah ini? Bagi saya sih mungkin terlalu kreatif ya dalam membuat solusi-solusi yang thinking outside the box, dan ini mungkin salah satunya ya, tapi pendapat saya ini akan sangat sulit diterapkan. Yang paling gampang diterapkan itu ya kalau cepat-cepat kita rubah mindset kita, paradigma kita, sehingga investasi di bidang kelistrikan ini sudah tidak termonopoli lagi dan bisa langsung meningkatkan pembangkitan, pelaksanaan pembangunan pembangkitan listrik, sehingga bisa meningkatkan iklim investasi. Dan bagaimana Anda melihat ke depan, Mas Andi? Saya percaya sih kita punya framework itu sudah benar, kerangka kebijakannya sudah benar, tinggal implementasinya sama yang saya rasa ini ego sektoral ini perlu dihilangkan. Semua sudah harus duduk untuk melihat bagaimana yang bisa terbaik untuk industri dan dunia usaha ini bisa bangkit. Kalau kita lihat, wah ini jatah saya, ini bagian saya yang tidak boleh diambil, itu nanti akan menimbulkan ego sektoral yang akan menghambat terjadinya pembangunan yang betul-betul diinginkan di bidang kelistrikan. Demikian Sandiaga Uno, saya Dewi Sintawati.